بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إن شاء الله تعالى akan kita lanjutkan pembahasan kita dari sifatus salat ala bau'i mawar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih mengkaji lebih mendalam tentang sifat sujud. Dan sebelum kita lanjutkan, ada satu dua perkara yang mungkin butuh untuk kita ulas kembali sedikit. Bagi yang membawa kitabnya bisa dibuka halaman 116 paling atas. Disebutkan tentang sifat al-yadain, sifat kedua telapak tangan ketika sujud. Sebelumnya telah disebutkan dekat dengan kepala atau sejajar dengan telinga. Kemudian yang kedua disebutkan awhiya ala mankibaih. Paling atas disebutkan 116 paling atas, atau sejajar dengan kedua bahunya. Dan ini dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu inda Abi Dawud, dari riwayat Abu Dawud. Dan disebutkan di situ, dinukilkan Abu Humaid menyebutkan Rasulullah SAW meletakkan kedua telapak tangannya hadwa mankibai, sejajar dengan bahunya. Dan hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, namun ada kedhaifan, ada kelemahan dalam sanadnya. Di dalamnya terdapat Fulaih bin Sulaiman dhaif. Fulaih bin Sulaiman dhaif. Oleh karenanya, riwayat yang menyebutkan al-yadain atau al-kaffain, dua telapak tangan itu dekat dengan, sejajar dengan kepala, ini asah, lebih kuat. Sebab yang datang dalam Sahih Muslim, ya, dan juga yang selainnya dari hadis Wa'il bin Hujr, bahwasanya kedua telapak tangan disejajar dengan kepala. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya qaribatani min udhunaini in udhunaihi. Kedua telapak tangan Rasulullah SAW ketika sujud qaribatan, dekat dengan kedua telinga beliau ketika sujud. Dan ini lebih kuat dibandingkan riwayat yang setelahnya. Bahkan riwayat yang menyebutkan posisi kedua telapak tangan sejajar dengan bahu diriwayatkan oleh Abu Dawud ada kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Dan jika ada yang mengetahui dalil selain ini, selain hadis Abu Humaid As-Sa'idi dalam riwayat Abu Dawud, fal yufidna, hendaknya memberikan faedah kepada kami. Oleh karenanya yang lebih kuat dalam hal ini adalah posisi telapak tangan di dekat dengan telinga ketika sujud. Dan telah kita bahas posisi yang lain-lainnya. Tayyib, terakhir kita sampai pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari 120 halaman 120 paling bawah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala umirna an nasjuda ala sab'ati azum. Kami atau kita diperintah, yakni oleh Allah, kita diperintah untuk sujud ala sab'ati azum, di atas tujuh tulang. Dan telah kita sebutkan tujuh tulang ini, ya, dahi dengan hidung jadi satu karena satu wajah, dan dua telapak tangan, dua lutut dan dua telapak kaki. Wala nakuffa thauban wala sya'ran, dan agar kita tidak menahan atau memegangi pakaian ataupun rambut. La nakuffa thauban wala sya'ran. Baik. Dan kita tidak boleh untuk memegangi kain baju ataukah rambut ketika sujud. Dan makna al-kaf di sini menahan baju ataupun rambut supaya tidak jatuh ke bawah, terlebih bagi yang rambutnya panjang. Di sini sebagian ulama menyebutkan umum, apakah dengan tangan memeganginya ataukah dengan karet jepit rambut atau yang semisalnya. Dan di sana ada pembahasan panjang lebar di antara ulama, sebagian memberikan rukhsah bagi wanita dengan alasan wanita biasanya rambutnya panjang dan seterusnya. Dan ini di sisi lain terbantah, sebab Rasulullah SAW rambutnya panjang, sebagaimana disebutkan dalam syama'il beliau, ciri dan karakter beliau, ada sifat-sifat khuluqiyah, sifat-sifat akhlak beliau, dan ada sifat-sifat khalqiyah, penciptaan beliau. Yani beliau berpostur demikian, ya, demikian dan demikian. Di antaranya adalah beliau seringnya rambut beliau panjang, dan beliau menggundul rambutnya ketika umrah, ketika manasik beliau habiskan. Adapun selebihnya, terkadang rambut beliau yablugu sampai pada syahmata udhunai, ini telinga yang empuk, dan terkadang sampai bahu. Dan tidak dinukilkan satu hadis pun, tidak pula satu riwayat fi ma'alam, bagaimana Rasulullah SAW ketika sujud menggunakan jepit atau karet atau menahan dengan rambutnya. Sementara rambut sepanjang bahu tentu ketika sujud akan jatuh ke bawah. Dan ini menunjukkan adzul amama rabbil alamin, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Rabbul Alamin. Oleh karena nanti akan dibahas tentang sujud di atas alas, dan yang disunahkan adalah tangan, kaki, telapak kaki itu menempel langsung. Ya, kecuali lutut karena menutupi aurat, ya, meskipun mukhaffafah di atasnya, maka lutut terlapisi dengan kain. Demikian pula dahi disunahkan adalah terkena dengan alas sujud langsung dahi, ya. Tidak kita sujud di atasnya kain atau pecisnya. Dan ini termasuk sunnah-sunnah mustahabbah, meskipun sah ketika seseorang sujud dengan tadi alas, ya, misalnya apakah kaos kaki atau yang lain. Terlebih ketika ada hajat, maka ini diperbolehkan. Dan jika tidak ada hajat, maka yang disunnahkan adalah membiarkannya terkena langsung. Mubasyaratu as-sajid a'dha'ahu fil ard. Seorang yang bersujud menyentuhkan langsung anggota-anggota sujudnya di atas tempat sujud, tanpa alas tangan, tanpa alas kaki, tanpa ya seterusnya. Dan nanti akan dibahas insyaallah taala. Kemudian wali muslimin umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'atin. Dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam diperintah untuk sujud di atas 7 bagian. Wa nuhiya an yakuffa sya'rahu, dan beliau dilarang untuk menahan rambut beliau agar tidak jatuh. Wa thiyabahu, dan baju beliau. Begitu pula tanbih, dan ini berbeda sedikit lafaz namun maknanya tapi saling menguatkan. Diperintah untuk sujud di atas sabati azum, 7 bagian anggota sujud, dan larangan untuk menahan rambut ataupun pakaian ketika sujud. Dan sebagai bentuk tanbih, apa yang perlu kami ingatkan, sebagian ikhwah kita lihat ketika sujud itu menahan kacamata supaya tidak jatuh. Sebagian yang pakai kacamata, tapi ketika sujud karena kacamatanya tidak ditaruh, dilepas sekalian, namun khawatir kacamatanya jatuh, maka ketika sujud dia menahan kacamatanya, dan terkadang dengan mengangkat sebagian jari jemari. Sementara ketika disebutkan yadain, 2 telapak tangan, mutlak yang dimaksud adalah telapak tangan. Dan sebagian riwayat Muslim bahkan disebutkan dengan jelas kafaini, dengan 2 telapak tangan. Dan telapak tangan aslinya adalah batnur rahah, ini perut, telapak tangan bagian dalam. Dan termasuk pula padanya asabi, jari jemari, taba'an laha, mengikuti hukum ini bagian delamaan, apa ini namanya? Bukan delamaan ya, namanya telapak tangan, perut bagian telapak tangan. Ya, perut telapak tangan bagian dalam. Maka semestinya ini ditempelkan. Dan telah kita sebutkan di antara sifat agar seorang ketika sujud menghadap kiblat sekaligus jari jemarinya diletakkan. Dha' kaffayka warfa' mirfaqayka. Letakkan kedua telapak tanganmu, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, dan angkatlah sikumu. Maka semestinya dihadapkan ke kiblat. Dan sebagian mereka mungkin tidak menahan rambut memang, namun menahan sebagian kacamata agar tidak jatuh dan semisalnya. Maka ini termasuk perkara yang taib, semestinya dihindari, ya. Dan termasuk perkara yang dilarang. Dan Nabi SAW disebutkan nuhiya an yakuffa sya'rahu wa thiyabah, dilarang beliau untuk menahan rambutnya agar tidak jatuh, karena rambut beliau juga panjang. Wa thiyabah, dan pakaian beliau. Kemudian selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in tala sujudu, wa syaqqa alaihi raf'u al-yadain jaza i'timadu ala rukbatih. Dan apabila sujudnya itu lama dan seorang yang bersujud terasa berat, syaqqa alaih raf'ul yadain, dengan dia mengangkat kedua tangannya, kedua lengannya yang diangkat, bukan telapak tangan diletakkan, tapi tangannya diangkat, dan sunnahnya adalah dibuka kanan dan kiri, dijauhkan dari pinggang, telah kita sebutkan, baik dalam rukuk maupun sujud, kecuali ketika dia jadi makmum dalam sholat jamaah, karena bisa menyakiti saudaranya kanan dan kiri. Namun jika dia sholat sendiri di rumah atau sholat sunnah di masjid sendirian, munfarid atau masbuk, ataukah dia sebagai imam, maka dia buka. Telah kita lewati. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, apabila sujudnya lama dan seorang keberatan untuk mengangkat kedua tangannya dalam waktu yang lama, jaza i'timadu ala rukbatih, boleh untuk dia menyandarkannya di atas lututnya. Ini pendapat beliau. Ada khilaf di antara ulama, nanti akan kita sebutkan insyaallah sebentar lagi. Adapun dalil beliau, beliau menyebutkan rawa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dalam di riwayat Abu Dawud ya, rahimahullah, Abu Dawud murid Imam Ahmad dan Sahibus Sunan, menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah menceritakan, ishtaka ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam masyaqqata sujudi alaihim idan faraju. Sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengeluhkan kepada beliau alaihi salatu wasallam beratnya sujud mereka rasakan, idan faraju, jika mereka buka lengan mereka karena lama mereka buka pegel ya. Faqala, maka dinukilkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, istainu birrukab, istainu birrukab, mintalah tolong ya dengan lutut ya, bantulah ya, yaitu capeknya beratnya lengan-lengan kalian yang terangkat dengan lutut. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Yang semakna dengan hadis ini, hadis Abu Hurairah, secara global dari dua jalan. Satunya jalur yang marfu, satunya jalur yang mursal. Adapun jalur yang marfu artinya terangkat sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dari fulan sampai Abu Hurairah, sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Dan ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, sejumlah a'immah termasuk Baihaqi. Demikian diriwayatkan ini. Dan yang kedua adalah riwayat dari An-Nu'man ibnu Abi Iyash, An-Nu'man ibnu Abi Iyash anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan, secara mursal, karena An-Nu'man ibnu Abi Iyash tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dua jalur. Dan Imam Tirmidzi yang termasuk meriwayatkan yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidzi sendiri mengatakan ka'anna riwayatal mursal asah. Sepertinya riwayat yang mursal lebih sahih dibandingkan yang marfu. Jadi beliau lebih menguatkan riwayat ini mursal ya, terputus tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Tirmidzi. Begitu pula Daruqutni, begitu pula Abu Hatim Ar-Razi, mereka semua merujukkan mursal. Begitu pula Al-Baihaqi mengatakan, Bukhari menyatakan al-irsal asah, yang mursal lebih sahih. Oleh karenanya sejumlah ulama seperti yang masyhur dari Al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh muridnya Harb itu Harb bin Ismail Al-Kirmani, muridnya Imam Ahmad, muridnya para ulama, mengatakan kalau Imam Ahmad yaitu mengatakan la yaf'al dzalik, jangan dia melakukan untuk meletakkan tangan di atas lutut. Bal yujafi, hendaknya dia buka. Kecuali apabila dalam shaf, maka agar tidak menyakiti teman di sampingnya, dia rapatkan kedua lengannya ke pinggangnya, namun tanpa yaitu meletakkannya di atas lutut. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, riwayat Harb Al-Kirmani. Adapun sejumlah ulama yang lainnya seperti Imam Malik membolehkan, tidak mengapa meletakkan tangan di atas lutut, tapi khusus finnafilah, pada sholat sunnah saja. Selain sholat sunnah, tidak boleh, kata Imam Malik. Ya. Jadi Imam Malik memberi rukhsah keringanan, boleh letakkan tangan di lutut, namun pada sholat-sholat sunnah saja. Karena seringnya sholat yang panjang itu sholat sunnah, seperti tarawih panjang, mestinya demikian. Sholat malam, sholat-sholat sunnah. Ya. Adapun sholat yang bersama makmum, jamaah banyak, ya imam sepanjang-panjangnya subuh ya tidak sepanjang itu. Baik. Ini biasanya. Oleh karenanya Imam Malik menyatakan hanya pada sholat sunnah saja. Dan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Ar-Rashid Al-Adil, khalifah yang masyhur, Umar bin Abdul Aziz memberikan rukhsah keringanan, boleh meletakkan di atas lutut. Dan mengingat perkara ini, hadis ini diperselisihkan di antara ulama, maka sebisa mungkin seseorang dalam sholatnya untuk melakukan yang terbaik, yang paling utama, dan menjauhi khilaf antara dilarang dengan tidak. Tadi kan disebutkan seseorang sunnahnya adalah membuka, melebarkan, dan dilarang haram untuk meletakkan di tanah seperti apa yakni anjing, maaf, seperti disebutkan dalam hadis. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anil imbisat fi sujud ka imbisatil kalb, dalam sahihain seingat saya hadis Anas. Nabi melarang seorang ketika sujud meletakkan dua lengannya di tanah alas sujud seperti anjing meletakkan lengannya. Ini tidak boleh, ini haram. Kemudian berikutnya adalah diperintahkan untuk diangkat. Dalam hadis Muslim, do kafayka, letakkan hanya telapak tanganmu. Warfa, dan angkatlah, perintah Nabi. Warfa mirfaqai, kedua sikumu angkatlah. Itu perintah. Kemudian kalau capek bagaimana, bolehkah diletakkan di atas lutut? Khilaf di antara ulama. Oleh karena seorang ketika tidak betul-betul sakit ataupun betul-betul sesuatu yang tidak kuat sampai menghilangkan khusyuknya atau yang semisalnya, maka sebisa mungkin dia tidak meletakkan lututnya meskipun di atas lutut. Ya. Dan Syekh Mutaimin di sini menyebutkan hadis Abu Hurairah yang marfu dalam riwayat Abu Dawud, dan itu juga ada jalurnya, sanadnya, dan beliau mengatakan dengan ini ya, boleh. Akan tapi demikian sebagaimana tadi, kalau seorang tidak terpaksa dan begitu sangat sakit ataupun capeknya, maka hendaknya menghindari perkara yang seperti ini dan mencari pahala yang lebih utama. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu pahala didapatkan sesuai dengan amalannya. Amalnya semakin berat dan dia capek, semakin lama, semakin panjang, maka akan semakin berpahala. Bukankah ketika membaca Al-Quran, orang yang sudah lancar baca Quran dengan yang belum, pahalanya berlipat yang belum lancar baca Quran. Tapi bukan bermakna ya sudah kalau begitu saya tidak usah lancar-lancar saja baca Qurannya. Nah, karena orang yang lancar baca Quran bisa jadi bacanya lebih banyak, kan gitu. Satunya baru dapat setengah halaman, yang lancar sudah 10 halaman. Ya. Tapi kalau sama-sama membaca satu halaman, yang satunya kesulitan, berat, belum lancar, yang satunya dengan lancarnya cepat satu halaman selesai, maka jelas berlipat yang kesulitan. Oleh karenanya Nabi Rasulullah SAW mengatakan, walladhi, atau beliau mengatakan sebelumnya, al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah, walladhi yatata'ta'u fihi falahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, belum lancar, maka falahu ajran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala dua berlipat, yaitu pahala dia sudah membaca Al-Qur'annya dan dia pahala sulit melawan godaan. Karena orang yang belum lancar biasanya kemudian enggan dan malas untuk melakukan suatu amalan. Oh, saya belum lancar, berat, sulit, namun dia lawan sehingga sampai dia bisa meskipun kesulitan, terbata-bata, tetap dia baca. Dan contoh yang lain banyak. Bani Salimah, sebagian kabilah di Madinah, mereka adalah orang-orang yang perkampungannya termasuk jauh dari masjid, paling jauh di antara yang lain-lainnya. Dan mereka sempat berkeinginan untuk mencari tanah, lokasi untuk mereka berpindah rumah bareng-bareng di dekat masjid. Ketika itu masjid dan gurun pasir banyak di sana permukiman, mereka ingin mencari lokasi tanah yang lebih dekat dibanding dengan lokasi mereka. Maka sampai kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW meng-cross-check, menanyai mereka. Saya dengar kalian akan berencana pindah dekat masjid dan demikian-demikian. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Hei Bani Salimah, hendaklah kalian tetap di tempat-tempat tinggal kalian. Akan ditulis pahala lebih bagi kalian. Bani Salimah, hendaklah kalian tetap di kampung-kampung kalian. Akan ditulis pahala bagi kalian. Bani Salimah, hendaklah kalian tetap di tempat-tempat tinggal kalian. Akan ditulis pahala bagi kalian. Kenapa? Karena seorang yang berangkat ke masjid, satu langkah dituliskan pahalanya, kebaikan, dan satu langkah menghapuskan dosanya. Begitu satu langkah, begitu satu langkah. Maka setiap orang yang berjalan 50 meter, 20 meter dengan yang jauh, maka ini berbeda. Al-jaza' min jinsil amal. Maka Rasulullah SAW menyarankan demikian. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Begitu pula ditanya, solat apa yang paling utama? Atwaluhu qiyaman. Yang paling panjang berdirinya. Yang paling lama berdirinya. Karena termasuk diantara posisi solat yang mulia selain rukuk dan sujud adalah berdiri, posisi berdiri. Dan itu melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian demi Allah, berdirilah kalian untuk Allah, berdiri dalam rangka ibadah, berdiri menahan capeknya. Taib lillah, demi Allah semata, qanitin, dalam dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Maka bayangkan seorang yang berdiri ya dalam baik misalnya baris berbaris atau dalam dinas militer atau yang semisalnya, atau seorang penjaga disuruh berdiri dalam waktu ya 1/4 jam, 15 menit, 20 menit, dan ini dia lakukan lillah. Ketika seorang dalam sholat berdirinya lillah, maka termasuk sholat yang paling utama adalah atwaluhu qiyaman, yang paling panjang berdirinya. Dan otomatis yang paling panjang berdirinya, yang paling banyak bacaannya, ya kan, otomatis bacaan suratnya juga banyak. Maka al-jaza' min jinsil amal, balasan akan didapatkan semakin besar amalan seseorang, semakin berat maka akan semakin besar pahala. Ya. Seorang yang memang dari lahir tidak diberi emosional yang tinggi. Ya, entengan, gampang memaafkan, mudah untuk dia nahan marah. Tapi dia punya rintangan dan halangan di bidang yang lain. Tiap masing-masing orang punya kelemahannya. Namun satu orang yang lainnya emosionalnya tinggi. Maka kalau mau ngempet itu lebih besar pahalanya. Kalau mau menahan. Ya. Dan demikiannya dalam perkara-perkara yang lainnya banyak, ya. Dalam perkara-perkara yang lain contohnya adalah banyak. Inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala'. Dan sesungguhnya besarnya pahala bersama dengan besarnya musibah. Oleh karena itu Rasulullah SAW yang meninggal dan wafat bukan hanya satu putra beliau, bukan hanya dua putri beliau, tapi semua anak-anak beliau habis meninggal di masa hidup beliau kecuali satu, Fatimah saja. Dan itu pun tidak lama, setengah tahun menyusul ayahnya. Sebagian istri beliau demikian pula. Istri yang paling beliau cintai sebelum Aisyah, Khadijah, meninggal lebih dulu. Paman beliau yang maksudnya sejak kecil paling dekat dengannya meninggal di tahun yang sama, sehingga dikenal dengan Amul Hazan, tahun kesedihan, karena Rasul meninggal dua orang dekatnya, Khadijah dan Abu Talib. Ya. Khadijah yang sering menghibur Rasul dari dalam, dan Abu Talib yang melindungi dari luar meskipun kafir dan meninggal di atas kekufurannya, namun kemudian diringankan azabnya meskipun kekal di neraka, tapi diringankan, paling ringan azabnya. Dan itu adalah tahun kesedihan, dan Rasul dihibur oleh Allah, dinaikkan Isra Mi'raj, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan malaikat, terhibur Nabi Alaihissalam. Sementara tahun itu adalah tahun kesedihan. Seorang mendapatkan musibah dan Rasul mengatakan innal anbiya asyaddun nasi bala'an, asyaddun nasi bala'an al anbiya tsummal amsal fal amsal. Rasul mengatakan sebesar-besar godaan atau sebesar-besar ujian bagi manusia adalah para nabi, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Dan disebutkan di sana dalam beberapa riwayat banyak, seorang semakin kuat agamanya akan semakin besar taib godaan dan musibahnya, rintangannya. Dan seorang semakin lembek taib agamanya, semakin lemah agamanya, maka akan semakin sedikit musibahnya. Dan terkadang sebagian orang menganggap musibah itu sebatas kejelekan tidak berbalas. Akan tetapi di sana al-ulama al-anbiya mengetahui persis bagaimana musibah itu akan mengakibatkan kebaikan jika dilakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia dilarang untuk mengharapkan musibah apapun itu bentuknya. Akan tetapi jika menimpanya, kita diingatkan untuk bersabar. Dan telah disebutkan oleh para ulama tingkatan orang ketika menjumpai, ketika menghadapi yang namanya musibah itu ada empat. Yang pertama as-sukht wal jaza, tidak terima, mengumpat, ya. Kenapa kok saya hanya dapat seperti ini? Kenapa kok begini dan begini? Kenapa fulan dapat saya enggak dapat? Ribut. Maka ini yang haram dan dosa. Tingkat di atasnya as-sabr, bersabar. Meskipun di dalam hati masih berat, masih merasa wah kok kayak gini, tapi tidak dia ucapkan, tidak dia keluhkan, dan tidak dia lampiaskan dengan tamparan, dengan banting piring, dengan mukul atau nendang, tapi dia merasakan. Oleh karena yang Allah puji wal kadziminal ghaiz, orang-orang yang menahan marah. Redek apa? Ini ketika sabar itu disebutkan dia cahaya yang panas seperti matahari, bermanfaat. Tidak ada matahari, buah-buahan tidak akan masak, tidak akan matang. Demikian bermanfaat sinar matahari, namun panas. Makanya Allah katakan sabar tidak seperti nur, cahaya bulan yang dingin, tapi cahaya matahari yang panas. Karena sabar itu bermanfaat, tapi ketika kita lakukan panas ini, apa dalam dada itu menahan. Oleh karenanya ketika marah disebutkan kalau seorang tidak ta'awudz, kalau tidak bisa ketika berdiri duduk, kalau tidak duduk terlentang, kalau tidak mengambil air wudu kemudian sholat, mendinginkan. Sebab as-sabr itu minasyaitan, dan itu jamrah yulkiha syaitan, seakan bara api yang dinyalakan, dihasung oleh syaitan, maka didinginkan. Dan ini sabar yang wajib, meskipun orang masih kurang misalnya terima, fulan kok begini, saya kok begini, ya, tapi dia tidak mengumpat, dia tidak melampiaskan, ini sabar. Tingkat di atasnya adalah ridho. Tingkat di atasnya adalah ridho. Yakni dia menerima lahir batin. Di luar dia juga tidak mengumpat, tidak melampiaskan, tapi di dalam hati juga dia sudah nerima. Iya, dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Dan ini tingkatnya lebih tinggi dari yang pertama. Tidak semua orang menahan marah, bisa tidak mengumpat, bisa tidak melampiaskan, tapi dalam dada masih sakit hati, masih tidak terima, bisa jadi. Namun tingkat di atasnya lebih berat, lahir batin dia menerima. Ini ridho. Dan yang paling tinggi di atas adalah syukur. Seorang bersyukur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah diludahi oleh musuhnya, musuh dakwah, ahlul bid'ah, meludahi beliau. Beliau mendakwakan Quran hadis yang enggak suka meludahi beliau. Dan beliau mendapatkan ludah, beliau mengatakan alhamdulillah. Subhanallah, ini beliau enggak tahu kalau kita ada apa ini. Subhanallah. Hai ini mereka. Dan di sana tentunya ada pembahasan masing-masingnya, tentang bab-bab tersebut. Ini. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meskipun beliau dipenjara, difitnah ini, difitnah itu, namun sepeninggalnya beliau, dan beliau ketika meninggal yang menyaksikan jenazahnya luar biasa, lautan manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kembali ke masalah kita, maka seseorang pahala itu sebesar apa dengan musibah dan kadar capeknya? Yang berjalan ke masjid lebih jauh, lebih besar pahalanya. Yang naik motor dengan yang jalan, lebih besar yang jalan. Yang naik motor dengan yang sepeda, pakai ngejat, lebih besar yang naik sepeda, dan seterusnya. Begitu pula di sini, ketika seorang sujud yang meletakkan tangannya di atas lutut dengan yang dia angkat, maka lebih besar pahalanya yang dia angkat, meskipun capek. Maka seorang hendaknya menahanyakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang baik. Wa yubashirul arda hala sujudihi walau ala ma'in wa tin. Disebutkan, dan seorang ketika sujud hendaknya menempelkan langsung ke tempat sujud atau ke bumi ketika sujudnya, walau ala ma'in wa tin, meskipun di atas tanah yang berair ataupun meskipun di atas tanah yang yaitu lembab. Di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, masjid beliau alaihi salatu wasalam belum ada keramik, granit, apalagi alas seperti karpet, namun dengan berpasir dan atapnya pelepah-pelepah kurma. Maka pernah beliau sujud dan di atas pasir tersebut. Atau mungkin orang di zaman sekarang, ketika dia sedang naik ke atas bukit, atas gunung, atau di hutan, ayyukum adrokat hussolat fasollu. Maka dimanapun didapati waktu sholat, hendaknya sholat. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Kata Rasulullah SAW, di antara keistimewaan beliau di antara para nabi, dijadikan bumi atau tanah ini, kata Rasulullah SAW, sebagai tempat untuk sujud dan alat untuk bersuci. Dimanapun, kecuali yang dikecualikan. Seperti tempat najis, kamar mandi. Seperti kandang unta. Seperti pemakaman, kuburan. Tidak boleh sholat dan sujud di situ. Ini beberapa yang dilarang. Tempat sampah dan semisal. Adapun selainnya, mau di hutan, mau di pantai, mau di teb, meskipun berpasir, meskipun lembab, meskipun daerah, maka selama itu suci dan bukan tempat yang dilarang, maka dimanapun seorang kedapatan waktu sholat, tidak ada masjid, maka dia sholat berjamaah di situ. Meskipun di pesisir pantai dia berjamaah, meskipun di tengah hutan dia berjamaah, dan tidak ada masjid, tidak ada musola dia dapatkan. Dan di tempat kita banyak dan padat penduduknya. Di sana terkadang satu kota dengan kota yang lainnya itu sepanjang jalan sepi, sampai di kota berikutnya baru ada pemukiman. Dari satu kota ke kota berikutnya sepi, sampai kota berikutnya baru ada pemukiman. Kalau di tempat kita, dari Jogja mau ke Solo sepanjang jalan toko-toko semua penuh. Dari Solo mau ke Ngawi sepanjang jalan penuh, meskipun di belakang-belakangnya masih sawah, tapi sepanjang jalan itu selalu ada orang. Tapi terkadang demikian, terkadang ada masjid, ada ini dan itu. Namun seorang ketika di alam terbuka, alam bebas, tidak mendapatkan, maka sholat di mana dia dapatkan. Dan sunahnya adalah seorang meletakkan di atas bumi, apakah ada ya di tempat langsung tanpa dia yakni apa alaskan dengan yang lain. Ini sunahnya, yakni dia alaskan dari baju atau yang semisal tadi, seperti tadi alas tangan, kaos kaki atau pecis. Maka yang sunahnya adalah dia kenakan langsung dahinya, jadi bukan pecisnya. Ini termasuk sunahnya. Maka dahinya, tangannya, kecuali lutut. Sebab apa? Diperintahkan kita untuk menutup aurat. Dan yang namanya paha, aurat, meskipun aurat mukhaffafah, yang lebih ringan, aurat ringan, namun juga termasuk aurat ma fauqa rugbah wasurrah ma baina rugbati wasurrah aurah. Apa yang ada di antara lutut dan juga pusat atau wudl bahasa kita adalah aurah. Kembali ke sini, maka sunahnya seorang langsung menyentuhkan langsung anggota sujudnya dengan tanah, kecuali lutut tadi, meskipun tidak ada alas ya, karpet atau tegel, walau ala ma'in watin, meskipun di atas tanah yang lembab. Dalilnya apa? Beliau mengatakan rawal Bukhari min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fi ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar, mengenai mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Lailatul Qadar, atau tentang Lailatul Qadar. Rasul pernah bermimpi diperlihatkan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Dan para ulama berbeda pendapat tentang Lailatul Qadar. Ada banyak sekali akwal, dan yang paling kuat adalah pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan itu pun juga ada dua kemungkinan, malam ganjil dihitung dari awal atau malam ganjil dihitung dari belakang. Oleh karena yang paling aman adalah seorang 10 hari itu terus sholat. Bisa jadi itu malam ganjil sejak pertama, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Tapi disebutkan dalam riwayat, yaitu malam ke-1, yakni sebelum berakhir. Malam ke-3, malam ke-5, malam ke-7, sebelum berakhir. Jadi dari belakang. Ya, dari belakang. Dan ini juga ada riwayat yang demikian, bahkan tafsiran sahabat, saya ingat saya juga Abu Sa'id al-Khudri sendiri, banyak meriwayatkan hadis tentang Lailatul Qadar. Dan Syekhul Islam oleh karenanya mengingatkan, oleh karenanya seorang 10 hari itu hendaknya terus dia sholat dan jangan memperhatikan malam ganjil dari depan saja. Karena bisa jadi bulannya tidak 30 hari namun 29 ya. Atau kalau 29 pas sama-sama ganjil 29 hari pertama, malam pertama terakhir, malam ketiga terakhir 27, malam kelima terakhir malam 25 dan seterusnya. Tapi kalau 30 hari malam pertamanya malah malam genap, malam 30 adalah malam pertama, terakhir. Oleh karenanya seorang hendaknya 10 malam terakhir ini serius mencari Lailatul Qadar. Dan menurut pendapat yang kuat, Lailatul Qadar berpindah-pindah ya, meskipun banyak, bahkan jumhur alul ilm mengatakan arjaha yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah Lailatul Sab'a wal Isyrin, malam 27, karena hadisnya paling kuat dan paling banyak. Akan tapi yang sahih bahwasanya malam Lailatul Qadar berpindah-pindah. Bisa jadi suatu pada tahun tertentu 21, bisa jadi malam tertentu malam 23 atau yang semisalnya. Tapi suatu ketika Rasulullah SAW diperlihatkan dalam mimpi kapan Lailatul Qadar. Disebutkan sifatnya. Kemudian Rasul mengatakan, wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku seakan-akan aku sujud pada tanah berpasir dan air. Diperlihatkan malam itu, ya, kondisi tanahnya berpasir atau setelah malam itu adalah lembab dan berair. Kemudian wakana saqful masjidi jari dan nakhli. Abu Said menceritakan atap masjid Rasul ketika itu adalah pelepah-pelepah kurma. Jadi batangnya, tiang-tiangnya adalah batang kurma, kemudian atasnya dikasih dahan-dahannya, rantingnya, kemudian ditumbuki, ya ini pelepah tuh. Kalau pelepah kurma itu di tempat kita seperti belarak, ya. Rengket-rengket, belarak gitu, kemudian ditumpuk-tumpuk seperti itu. Sehingga kalaupun hujan deras ya masih airnya netes, tapi masih mending. Kemudian disebutkan, dan di Arab sana curah hujan rendah ya, jarang, setahun kadang cuma dua kali, setahun dan seterusnya. Wa manara fis sama'i syai'an. Ketika itu atap masjid masih dengan pelepah kurma, dan kata Abu Said, ketika itu kami tidak lihat di langit ada sesuatu apapun, tidak ada awan, tidak ada mendung. Faja'at qaza'ah. Maka tiba-tiba datang awan mendung. Fa'umtirna, kemudian kami pun dihujani. Hujan turun. Fasalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu atharattini wal ma'i ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arnabataihi tasdiqa ru'yahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat mengimami kami sampai kami melihat bekas tanah berpasir karena air ya, sehingga nempel tanah itu menempel di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ujung telinga beliau ujung hidung beliau arnabatai atau arnabatihi arnabati arnabah itu tarful anf arnabah itu ujung hidung sehingga pasir itu menempel di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di ujung hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasdiqa ru'yahu membenarkan mimpi beliau. Disebutkan dalam riwayat lain, seingat kami ini pada sholat subuh. Jadi malamnya malam tarawih, Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar berhenti sampai terbit fajar. Lailatul Qadari khairu min alfi syahr, atau apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli alam min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatan, aman, sentosa, sejahtera malam itu sampai terbitnya fajar. Dengan terbitnya subuh, fajar, fajar yang kedua, fajar subuh, maka selesailah Lailatul Qadar. Rasul mengimami sholat subuh. Selesai sholat, Rasul membalikkan badan kepada para sahabat. Sebagaimana ini sunnah dan ini masyhur, mungkin akan dibahas dalam sholat jamaah. Imam disyariatkan untuk sholat, selesai sholat menghadap ke jamaah, karena tidak ada lagi yang di depannya. Tadi menghadap Allah, sekarang makhluk manusia tidak ada yang di depannya, imam paling depan. Maka dia tidak lagi membelakangi orang, namun dia menghadap kepada orang. Tadi sudah selesai urusan menghadap Allah, sekarang menghadap orang. Dan bagi imam rawatib untuk melihat, mengecek jamaahnya. Ya, Rasul biasa kalau ada yang lama tidak terlihat, mungkin sakit, mungkin apa, ditanya, ditengok. Atau mungkin ada orang baru, kok ada yang datang baru ya. Kemudian tanya jamaah lain, dari mana? Ahlan asalan, mungkin ada tamu, ada mungkin hajat. Terus melihat. Adapun masjid-masjid transit, ya kadang kita tidak kenal siapa jamaahnya, siapa-siapa orang baru datang silih berganti, atau imamnya berganti-ganti. Adapun di masa Rasul, imamnya rawatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kecuali sakit, dan jamaahnya para sahabat yang biasa beliau kenali. Beliau membalikkan badan. Dan para sahabat melihat bekas pasir itu. Berarti benar membenarkan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seakan-akan aku melihat dalam mimpiku aku sujud di atas tanah berair, tanah yang lembab, ya, tanah bercampur air. Kemudian Rasul sholat subuh, balik sholat subuh, melihat bekas tanahnya berair, dan mereka pun sujud di atas tanah yang baru disiram, diguyur air hujan. Tapi syahidnya di sini, Rasulullah SAW selain sujud dengan dahi dan juga ujung hidung, di sini adalah langsung menyentuhkan dahinya, bukan sorban beliau, bukan tutup kepala beliau, tapi dahi beliau. Karena kalau seandainya yang kena adalah peci ataupun alas kepala, ya pasirnya nempelnya di mana? Di tutup kepala. Seandainya hidung tidak kena, tentunya hidung tidak akan tertempeli pasir. tapi hidungnya ujung Rasul terlihat tertempel di pasir, dahinya Rasul tertempel di pasir, menunjukkan sujudnya di atas dahi dan hidung. Begitu pula menyentuhkan langsung tanpa alas kain. Dan nanti akan kita bahas tentang permasalahan ini insyaallah taala, tentang permasalahan sujud di atas alas. Taib insyaallah. Mungkin adzan dulu barakallahu fiik. Taib, selanjutnya berkaitan dengan menempelkan anggota sujud langsung ke tempat sujud, termasuk padanya dahi dan juga hidung. Syekh mengingatkan wala yamsahul arda wala yamsahil arda illa lihajah. Seorang yang sujud atau seorang yang salat hendaknya tidak mengusap bekas tanah ya, ataupun meratakan tanah kecuali karena ada hajat, kecuali karena ada hajat. Layam sahul ard, tidak dia meratakan tanah atau membersihkan tanah di wajah, atau bermakna yam sahul ard illa lihajah, mengusap tanah tersebut yang bekas di apa di dahi ataupun di hidung, ataupun apa namanya meratakan tanah kalau dia sujud di atas tanah yang tanahnya bergelombang. Ini ketika sholat. Adapun sebelum sholat tidak ada masalah, yakni diratakan dulu kemudian sujud. Namun ketika dia sholat jangan dia meratakan. Dalilnya apa? Beliau mengatakan rawa al Bukhari rahimahullah an Mu'ayqib, an Mu'ayqib rahimah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, wa sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda qala fi rajul, berpesan berkata kepada seorang lelaki dari sahabat yusawwit turaba haitsu yasjud, yang dia meratakan tanah ketika hendak sujud. Jadi ketika mau sujud tanahnya itu apa tidak rata, sehingga dia ratakan tanah berpasir. Ketika mau sujud diratakan dulu baru sujud. Qala, setelah selesai ataupun ketika orang tadi selesai sholat, Nabi SAW mengatakan in kunta fa'ilan fawahidah, kalau engkau hendak melakukannya maka cukuplah satu kali, maka cukuplah satu kali, jangan berbanyak-banyak dalam masalah tersebut. Maka cukup ratakan satu kali, ataupun kalau mengusap-usap satu kali dan sudah. Adapun tentang masalah mengusap ini juga penting. Sebagian kemudian mengatakan dan membahas, mengkiaskan dengan masalah hajat yang lain seperti garuk-garuk, gatel atau yang semisalnya, atau hajat yang lain. Zaman sekarang lebih banyak seperti HP berbunyi dan seterusnya. Para ulama mengatakan sesuatu ketika ada hajat dalam sholat, gerakan-gerakan dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini gerakan di luar sholat deh ya, bukan gerakan dalam sholat, bukan gerakan sujud, bukan gerakan rukuk, tapi gerakan di luar sifat sholat. Ya, masih posisi sholat, tapi menggerakkan tangan, menggaruk-garuk atau yang lain. Ini ada beberapa hukum. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah, dan yang sifatnya makruh sampai haram. Dan contoh disebutkan masing-masingnya. Contohnya misalnya pergerakan yang wajib adalah merubah ke arah kiblat ketika salah. Seorang sholat kalau di Indonesia harusnya menghadap ke barat kurang lebih ke arah kiblat. Dia sholat di sebuah tempat menghadap ke utara. Kemudian diberitahu oleh orang, oh, kiblatnya salah mas, ke kiri, atau dikatakan demikian kurang lebih. Dan pernah kita sebutkan hadis tentang al kiblatain. Dulu para sahabat kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Ada seorang berkata, mereka sedang sholat, demi Allah aku baru saja sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Ka'bah. Maka mereka segera membalikkan posisi kiblat. Dan itu menunjukkan tidak batal sholatnya. Dan ini perkara yang wajib, wajib dilakukan. Begitu tahu maka langsung. Begitu pula ketika pakai kolan suah pecis, kemudian dikatakan oleh istrinya, mas pecisnya kena ompol misalnya, kena najis, maka wajib langsung dia lepas dan teruskan sholatnya dan tidak batal. Ini perkara-perkara yang wajib. Dan misalnya ada contoh-contoh yang lainnya, perkara sunnah misalnya, yaitu apa namanya bergerak ketika sholat, yaitu meluruskan shaf ketika tengah sholat. Sebagian ulama mengatakan sunnah ya, wajib adalah pertama kali semua meratakan shaf itu wajib. Namun kalau sudah kemudian di tengah sholat berubah, bergeser, ya sebenarnya menyatakan sunnah dan berpahala, karena kesempurnaan sholat adalah dengan lurusnya shaf, ya. Dan disebutkan inna tasfiyata shufuf min tamamis sholat. Sesungguhnya kelurusan shaf termasuk kesempurnaan sholat. Maka tidak akan sempurna sholat seseorang kalau shafnya tidak lurus. Maka disunahkan dia meluruskan meskipun di tengah sholat. Di tengah sholat dia maju, dia sedikit mundur, dia luruskan. Dan ini sunnah. Dan ada perkara-perkara yang lain, yang mubah, yang makruh, termasuk perkara pula yang haram. Dan disebutkan di sini tentang permasalahan mengusap ini. Ketika ada hajat, meskipun tadinya makruh atau dilarang ketika tidak ada hajat, ketika ada hajat maka diperbolehkan. Bahkan yang asalnya dimakruhkan dalam sholat, ketika bisa mengganggu khusyuknya kalau tidak dia lakukan, maka disyariatkan untuk dia melakukannya. Contohnya misalnya banyak, ketika seorang dimakruhkan untuk merem, memejamkan mata ketika sholat, ini makruh. Namun para ulama mengatakan boleh, karena jumhur mengatakan mata hendaknya melihat ke tempat sujud. Dan Imam Bukhari dan Imam Malik melihat ke tempat imam. Tapi tidak semua mereka mengatakan memejamkan mata. Tapi ketika di arah kiblatnya ada yang membuatnya tidak khusyuk, dia boleh memejamkan mata. Dan contohnya di sini, ketika seseorang tadinya makruh, taib, bergerak melakukan hajat, tapi kalau dia tidak khusyuk, kalau dia biarkan, gatal sekali, atau yang semisalnya, maka dia lakukan, bahkan disyariatkan. Daripada dia terus menahan gatalnya sehingga tidak khusyuk. Begitu pula HP bunyi, segera bunyi, bukan hanya tidak atau mengganggu khusyuknya dia, tapi jamaah yang lain. Kalaupun dia bisa cuek, kalaupun dia bisa tetap tenang, mungkin saking saya urai gedeknya mungkin atau yang lain, jamaah yang lain keganggu, maka langsung dia matikan, tek, satu kali gerakan ringan dan cukup. Dan tidak ada dalil fima alam yang menyatakan dibatasi bergerak dalam sholat itu sampai 3 kali, lebih dari 3 kali batal. Ini gak ada dalilnya. Ya ini garuk-garuk sampai 3 kali atau yang semisalnya. Dan kalau mengkiaskan dengan ini, Rasul mengatakan kalau engkau hendak meratakan tanah ketika sujud, fawahidah, maka 1 kali saja. Dalilnya 1 kali, tapi kondisinya berbeda. Kalau tadi kenapa meratakan tanah, dan juga sebagian mengatakan mengusap, karena itu ada kaitan dengan sholat kita. Kita akan sujud ke tanah tersebut, dan tanah menempel ini bekas ibadah. Oleh karenanya wudu itu sunahnya tidak diandui, meskipun boleh, boleh diandui, tapi dibiarkan asar bekas menetes setiap tetesan air bersama dosa-dosa kita. Dan itu ada, meskipun jumhur berpandangan dosa kecil, namun dibiarkan. Nah, ini sunahnya. Begitu pula ketika mengusap. Maka ini berbeda dalam kondisi ini tentang bergerak dalam sholat. Walahu an yasjuda ala mindil wa nahwihi ghairu muttasilin bih. Dan boleh seorang ketika sujud, sujud di atas alas, karpet, sapu tangan, atau kain atau sajadah yang lainnya yang terpisah dari badannya. Nanti kalau yang bersambung dengan badannya ada pembahasan lagi insya Allah setelah ini. Ada pun yang terpisah, namanya sajadah, namanya kain, kan tidak dia pakai. Beda kalau dia pakai sorban yang tinggi, kemudian dia sujud di atasnya, atau dia pakai sarung kemudian, atau yang semisalnya yang nyambung. Adapun kain yang terpisah, dia boleh untuk sujud di atasnya. Rawal Bukhari an Maimunah radhiyallahu anha salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal khumrah. Dari Bukhari, sahabat Maimunah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan atau menceritakan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam salat di atas khumrah, salah satu kain kerudung beliau pakai untuk alas salat, dan beliau salat di atasnya. Ya, dan ini menunjukkan bolehnya kita sholat di atas karpet, di atas sajadah dan seterusnya. Namun diingatkan tentang masalah sajadah, hendaknya yang tidak mengganggu dari orang sujud dengan banyaknya corak. Sebagian ulama memakruhkan hal tersebut karena bisa mengganggu. Dan nanti akan disebutkan hal-hal yang mengganggu kekhusyuan. Akan disebutkan hadis-hadis dalam akhir kitab tentang khusyuk. Dan yang terakhir disebutkan wala yasjudu ala muttasilin bihi min thaubin wa ghairi illa lil hajah. Dan seorang yang sholat hendaknya tidak sujud di atas kain yang bergabung, yang bersambung dengan badannya, kecuali jika ada hajat. Ya. Seperti contohnya dengan kain panas. Disebutkan hadis Bukhari dari hadis Anas bin Malik, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadau ahaduna tarafa thawbihi min shiddatil harri fi makanin sujud. Dulu kami salat bersama Nabi alaihi wasallam, dan salah seorang dari kami meletakkan ujung kainnya, ujung sorbannya dia letakkan karena saking panasnya tempat sujud kami, pasir kena panas-panas. Maka mereka tidak tahan, tidak kuat, maka mereka letakkan kerudung ujung kain sorban mereka untuk dahi tidak terlalu terasa panas. Dan insyaallah kita selesaikan besok. Di sini ada 2 riwayat lagi, dan setelahnya besok insyaallah kita bahas tentang doa-doa yang dibaca ketika sujud. Wallahu ta'ala alam suhab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana azim. Juga syadu ala anta astaghfiruka atubu ilaik.